Yang terakhir adalah tentang wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Nah ini yang terakhir kita ambil dari penjelasannya, wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Jika yang kamu katakan tidak ada pada saudaramu itu, maka sungguh engkau telah membuat kedustaan atasnya dan telah menghibahinya. Naam. Hal jara min Rasul sallallahu alaihi wasallam mithlu hadha ta'bir bi an yadhkura al-ahamma wa yuhdaf ma duna? Apakah terjadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semisal ta'bir ini, yakni ungkapan perkataan wa illam yakun fihi faqad bahattahu, jika tidak ada padanya maka sungguh engkau telah membuat kedustaan atas dan telah menghibahinya. Yani dengan menyebutkan yang paling penting, wa yuhdaf madunah, dan menghapus yang di bawahnya. Qulna na'am, maka kata beliau rahimahullah, yani kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kami katakan na'am, yani ada. Ya, ada ta'bir yang serupa dengan itu. Wa dzalika fi ma shaha anhu annahu qala, yaitu yang telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan laita anna nara ikhwanana qalu ya Rasulullah alasna ikhwanuka qala antum ashabi wa ikhwani qaumun aminu bi wa lam yarawni. Yani hadis Duhai, kalau kami melihat saudara-saudara kami, mereka mengatakan, yani para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu, ikhwanuk? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani qaumun aminu bi wa lam yarawni. Dan saudara-saudaraku adalah kaum yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini di hadapan para sahabat. Jadi mengatakan kepada para sahabat, duhai, seandainya kami melihat saudara-saudara kami. Makanya para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian sahabat-sahabatku. Dan saudara-saudaraku dan ikhwani, saudara-saudaraku adalah kaum yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku. Faqala antum ashabi hal ma'nahu walastum ikhwani. Maka dia mengatakan, yakni perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Apakah maknanya walastum ikhwani? Apakah maknanya kalian bukan saudara-saudaraku? Al-makna, maknanya, kata beliau rahimahullah, anna suhbatakum akhassu min al-ukhuwah. Jadi suhbah kalian, yakni dengan kalian berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih khusus daripada ukhuwah, daripada persaudaraan. Li'anna sahabi man istama'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Dikarenakan yang namanya sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Faka'annahu qala, maka di sini seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi wa ikhwani, kalian sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku aidan. Kalian sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku juga. Seakan-akan begitu Rasulullah SAW mengatakan. Walaupun Rasulullah SAW hanya mengatakan antum ashabi, itu maknanya berarti kalian sahabat-sahabatku, demikian pula saudara-saudaraku. Lakinna alladhina amanu bi wa lam yarawnihum ikhwani wa laysu bi ashabi. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka melihatku, mereka saudara-saudaraku dan mereka bukan sahabat-sahabatku. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka bukan sahabat. Naam, mereka bukan sahabat karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak melihat Rasulullah. Naam. Tetapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huna di sini faqad bahattahu, yani wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Pada perkataan ini, takbir ini, dan jika apa yang kamu katakan itu dusta, apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, dalam keadaan juga saudaramu tidak ada di hadapanmu, naam, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah membuat kedustaan atasnya dan juga telah menghibahinya. Li'annal buhut a'dham minal ghibah, karena buhut itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Fayakunul ma'na faqad bahattahu ma'al ghibah, maka jadilah maknanya, ya, faqad bahattahu, ini ada padanya ghibah. Naam, jadi ada ghibah padanya, demikian pula kedustaan, kedustaan dan ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Ini penjelasan hadis. Min fawaid hadzal hadis, dari faedah hadis ini, nah, di antara faedah-faedah hadis ini, awalan yang pertama, husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu yulqil masail al-khabariyah bi sighatil istifham. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan masalah-masalah khabariyah dengan sighat istifham. Dengan sighat tanya, ya, istifham, pertanyaan. Min ajli istir'a al-intibah. Tujuannya untuk agar diperhatikan, ya, agar diperhatikan. Yu'khadhu min qawlihi, ini diambil dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, atadrun, ya, yang artinya apa? Apakah kalian tahu? Ya. Tahukah kalian? Naam, istifham. Wa hadha min husni ta'lim. Ayulqil insanul kalama ala wajhin yastar'il intibah. Yani, ini dari bagusnya pengajaran yang seorang bisa menyampaikan kalam ala wajhin yastar'il intibah, dalam bentuk untuk apa? Agar diperhatikan. Naam. Jadi ucapan, penyampaian kalam, ucapan yang dengan ucapan tersebut, apa yang akan diucapkannya itu jadi diperhatikan. Nah, diperhatikan. Nah, wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis ini, husnu adabis sahabah radhiyallahu anhum. Bagusnya adab para sahabat radhiyallahu anhum. Bagusnya adab para sahabat radhiyallahu anhum. Haitsu qalu, yang mana mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini termasuk dari adab yang bagus, ya. Yani mereka mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa hadha wajib 'ala kulli man la ya'lam. Ini wajib untuk dikatakan oleh setiap orang yang tidak tahu. Setiap orang yang tidak tahu wajib baginya untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ay yaqul Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini termasuk dari adab yang bagus. Adab yang bagus. Yajibu wujuban. Ini wajib, ya. Li'annahu law iqtahama wa ajaba bi syai'in la ya'lamuhu sara min al-qa'ilina 'ala Allah bila ilmin. Kenapa? Dikarenakan seandainya dia menceburkan diri, ya, bersusah-susah payah untuk menjawab dengan sesuatu yang dia tidak tahu, sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya, maka dia termasuk atau menjadi dari orang-orang yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, ya. Tentunya ini dosa besar, ya. Mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu atau oleh karena ini para ulama mengatakan minal ilmi ayyakula al-insanu la a'lamu fima la ya'lam. Oleh karena ini berkata ulama, termasuk dari ilmu, ya, termasuk dari sebagian ilmu itu agar seorang mengatakan aku tidak tahu pada apa yang dia tidak tahu, ya. Termasuk dari sebagian ilmu itu seorang mengatakan la a'lamu fima la ya'lam, untuk mengatakan apa, aku tidak tahu pada apa yang dia tidak tahu. Ini termasuk dari sebagian ilmu. Wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis, jawazut tasyriki bil wawi bainallahi wa rasulihi fi ma kana minal umuri syar'iyyati bi khilafil qadari. Bolehnya digabungkan dengan wawu antara Allah dan Rasulnya pada perkara-perkara syar'i. Pada perkara-perkara syar'i. Berbeda dengan qadari. Berbeda dengan qadari. Naam. Berbeda dengan qadari. Jadi kalau perkara-perkara syar'i, jadi boleh digabungkan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau dalam perkara qadar, ya, maka hanya Allahu a'lam. Lianna rububiyata la dakhla lil insan fiha. Dikarenakan rububiyah, yakni misalnya yang menciptakan, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, manusia tidak masuk-masuk padanya. Ya. Manusia tidak masuk-masuk padanya. Walidzalika kana annas bi'tibari 'ubudiyati rububiyyah kanu kulluhum sawa'al kafir wal mu'min bi'tibari 'ubudiyati rububiyyah allati nusammihal 'ubudiyyal kauniyah. Jadi maksudnya 'ubudiyah rububiyyah, 'ubudiyah kauniyah namanya. Itu sama antara orang muslim dan orang kafir. Ini sama-sama hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yani apa 'ubudiyah kauniyah, al-khudu'u li amrillah al-kauni, al-khudu'u li amrillah al-kauni, yani tunduk kepada perintah Allah al-kauni, yani yang takdir ya, kauni alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi tidak lain dia akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah, keadaannya itu sebagai hamba. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Fa in qala qa'il, maka jika ada yang mengatakan hal tu'adduna dhalika ila ay yaqula al-insan ay yaqula an-nasu Allahu wal 'alimul fulani a'lamu, maka apabila yang ada yang mengatakan, apakah termasuk dari hal tersebut, yakni tasyrik bil wawi bainallah wa rasulih, digabungkan dengan wawu antara Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya Allah dan Rasulnya itu tahu dalam dari perkara umur syar'iyah, syar'i. Naam. Apakah termasuk dari itu, ya? Yani apakah termasuk dari bolehnya mengatakan atau menggabungkan antara Allah dan orang alim, jadi selain Rasul maksudnya, bahwasanya lebih tahu. Yani Allah wal alimul fulani a'lam, apakah boleh mengatakan seperti itu? Al jawabu la. Jawabannya tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh seorang mengatakan Allah, misalnya mengatakan Allah dan alim, orang yang alim, ulama misalnya. Tidak boleh seorang mengatakan Allah dan alim itu lebih tahu. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Naam, al-jawabula tidak boleh. Li'anna hadzal alim laisa musyarri'an. Kenapa? Dikarenakan alim ini, orang yang alim ini bukan pembuat syariat. Bukan pembuat syariat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yusyarri'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuat syariat. Ya. Membuat syariat. Adapun orang alim selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membuat syariat. Ya. Wa yaqulu 'anillah wal 'alim laisa bima'sum. Naam. Dan dia mengatakan dari Allah. Jadi orang naam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan hawa nafsunya, tidak lain yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal 'alim laisa ma'sum, adapun orang yang alim, ya. Adapun orang yang alim, orang yang berilmu itu tidak maksum, tidak dijaga. Ya. Yani ketika melakukan kesalahan atau suatu dosa misalnya, itu tidak dijaga oleh Allah. Laisa bima'sum. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum. Ya. Dijaga. Walidzalika la yajuzu idza sa'alaka sa'ilun an mas'alah diniyah an taqula Allahu wasyaikh a'lam la yajuz. Oleh karena ini, ya, tidak boleh ketika ada yang bertanya kepadamu, seseorang bertanya kepadamu tentang suatu permasalahan agama, lalu kamu mengatakan Allah dan syaikh yang lebih tahu. Ya, misalnya kamu mengatakan Allah dan syekh yang lebih tahu, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Li'anna syaikha ghairu musyarri', ya, ghairu musyarri'in bi khilafir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syaikh, ya, itu tidak membuat syariat, ya. Naam. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana dijelaskan tadi. Fa in qala qa'il, maka jika ada yang mengatakan, wa hal naqul mithlu hadhihi al-ibarah ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh mengatakan semisal ibarah ini setelah, yakni semisal ungkapan seperti ini, perkataan seperti ini setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yakni mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Mengatakan seperti itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqulu madama al-amru musyarri'an fallahu wa rasuluhu. Naam. Walau kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maitan a'lamu minna bila syak. Yani, selama ini jawabannya beliau rahimahullah, selama perkaranya itu madamal amru syar'iyan, afwan, selama perkaranya itu perkara syar'i, ya, perkara agama, perkara syar'i, fallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ya. Naam, Allah dan Rasulnya boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Naam, yang lebih tahu. Walau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maitan a'lamu minna bila syak, ya. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu, lebih berilmu daripada kita, ya. Tanpa diragukan lagi, ya. Tidak diragukan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita. Wa in kunna al-an la yumkinu an na'rifa ma 'inda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lakin huwa a'lamu minna bi syari'atillah bila syak. Walaupun kita sekarang tidak mungkin, ya, untuk mengetahui apa yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui terhadap syariat daripada kita, tanpa diragukan lagi. Naam. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, demikian pula setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam dalam perkara apa? Syar'i. Naam. Wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis ini adalah mura'atul ikhtisar fil kalam. Yakni dijaganya ringkasan dalam kalam. Dijaganya ringkasan dalam kalam. Artinya untuk menjaga perkataan, untuk menjaga apa? Menjaga ringkas, apa namanya? Untuk menjaga perkataan yang ringkas. Nah, menjaga perkataan yang ringkas. Jadi kalau mengucapkan, kalau bisa dengan ucapan yang ringkas tapi dipahami, ya. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dalam hadisnya. Haitsu hasrul mubtada atau haitsu hasril mubtada, yang mana dibatasi mubtada. Jadi di sini kan tidak disebutkan mubtadanya itu dihapus ya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi mubtadanya itu hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Maksudnya hiya itu adalah ghibah. Ghibah itu kamu menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu. Naam. Bima yakrah, dengan apa yang dia benci. Naam. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Di alan ikhtisar aqrabu ilal hifdhi, dikarenakan ucapan yang ringkas ya, ucapan yang ringkas itu lebih mudah untuk dihafal ya, daripada ucapan yang panjang ya. Ucapan yang ringkas itu lebih mudah dihafal. Wal jumal al mukhtasarah tashtamilu ala ma'anin kathira yakunu laha raunuqan fin nafsi wa baqa'an fin nafsi. Naam. Kalimat yang ringkas tetapi mencakup makna yang banyak ya, itu padanya ada pesona tersendiri ya, ada kesan pada jiwa dan juga apa, akan menetap di hati, akan menetap di jiwa. Nah, di jiwa kita ketika kita mendengarkan ucapan yang ringkas, maknanya banyak, bagus ya, itu terkesan sehingga ini akan mudah dihafal, mudah tertancap di hati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah dari hadis. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah-faedah hadis ini, al-isti'tafu ya'ni isti'malul isti'tafi fil kalam, yaitu isti'malul isti'tafi fil kalam, menggunakan ucapan yang meminta untuk dikasihani ya, menggunakan ucapan yang meminta untuk dikasihani. Liqaulihi, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akhaka. Naam. Ya. Dzikruka akhaka, kan dikatakan akhaka kan? Saudaramu. Li'annaka, dikarenakan kamu, idza sya'arta bi annahu akhaka falan taghtabahu. Jadi ketika kamu merasa bahwasanya dia itu saudaramu, kan dikatakan dzikruka akhaka, akhaka di sini kan saudaramu seislam ya, seiman. Kalau kamu merasa kalau dia itu saudaramu seiman, itu kamu tidak akan menghibahinya ya. Jadi di sini faedahnya apa? Isti'tof. Jadi ucapan yang meminta agar dikasihani. Masa wong saudaramu sendiri kok kamu menghibahinya, begitulah. Fahadhi minal asali bil isti'taf. Ini termasuk dari cara untuk dikasihani ya. Undur ila qawlihi tabaraka wa ta'ala, lihatlah kepada perkataan Allah atau firman Allah tabaraka wa ta'ala, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika terbenam, naam, kawanmu Nabi Muhammad SAW tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya'ni alladhi ta'rifunahu fahadihi minal asali billati tasta'atiful mukhaqab hatta yastaqim. Ya'ni yang kalian mengenalnya, yang kalian mengetahuinya, yang Rasulullah SAW itu adalah kawanmu. Ya, Rasulullah SAW tidak sesat dan tidak pula keliru ya. Ini termasuk dari cara-cara yang digunakan untuk agar dikasihani dari ucapan ya. terhadap siapa? Al-mukhatab, yang diajak bicara. Hatta yastaqim, sampai lurus ya. Hatta yastaqim, sampai lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, baik yang membaca ataupun yang mendengarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.